Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh jumlah fi'liyah untuk fi'il mutaaddi yang maf'ul bihnya adalah jamak salim, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim, ya. Sengaja kita bahas berbarengan karena memang jamak mudzakkar salim adalah lawan dari jamak muannats salim. Kemudian kita telah belajar sebelumnya bahwasanya jamak mudzakkar salim ketika menjadi nasab, ya, ketika menjadi nasab, maka tanda nasabnya adalah dalam bentuk yang ina, bukan yang una, ya. Kalau yang una itu untuk yang rofa, ya, muslimuna itu untuk rofa. Adapun untuk yang nasab adalah muslimina. Sehingga ketika jamak mudzakkar salim menjadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih adalah mana, maf'ul bih wajib nasab, maka ketika jamak mudzakkar salim menjadi maf'ul bih, ia dalam bentuk yang ina, muslimina. Adapun jamak muannats salim merupakan termasuk kata yang mu'rabnya dengan harokat. Akan tapi dia ada keanehan di sini, ya. Ada keanehan di sini. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim ketika nasab bukannya fathah, ya. Kan kita tahu bahwasanya tanda asal nasab adalah fathah. Jamak muannats salim ini ketika nasab bukannya fathah malah kasrah, ya. Jadi ini harus dicatat baik-baik. Jamak muannats salim ketika nasab malah kasrah, ya. Baik, kita berikan contoh contoh, ya. Kita bahas contoh-contohnya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid, ya, telah mencintai kaum muslimin, ya. Mencintai ahabba yuhibbu, ya. Ahabba yuhibbu, ya. Mahabbatan boleh. Muhibbun, muhabbun, dan seterusnya. Ahabba Zaidun, ya. Zaid telah mencintai. Siapa yang dicintai oleh Zaid? Misalkan kaum muslimin. Ahabba Zaidun al-muslimina, ya. Ahabba Zaidun al-muslimina. Kita katakan al-muslimina, bukan al-muslimuna. Jadi tidak boleh kita katakan ahabba Zaidun al-muslimuna. Karena jamak mudzakkar salim ketika menjadi objek, ketika menjadi maf'ul bih, ya, tanda nasabnya adalah dalam bentuk ina, bukan yang una. Karena una adalah untuk keadaan rofa. Ini mudzakarnya, jamak mudzakkar salim. Kalau kita yang mengatakan Zaid, ya, misalkan Zaid mencintai kaum muslimah, maka kita katakan ahabba Zaidun al-muslimati, ya. Jangan terkecoh, ahabba Zaidun al-muslimati, bukan ahabba Zaidun al-muslimata, ya. Ahabba Zaidun al-muslimati dengan kasroh. Karena memang ini keanehan jamak muannats salim, ketika nasab malah kasroh. Misalkan yang mencintai adalah Fatimah, ya. Yang mencintai adalah Fatimah, maka berdasarkan rumus manis sama jenis, maka fi'ilnya pun harus dirubah, tidak lagi ahabba tapi ahabbat, ya. Ahabba, ahabba, ahabu, ahabbat. Ahabbat Fatimatu al-muslimati, ya. Fatimah mencintai para wanita muslimah atau kaum muslimah. Tapi sekarang kita ambil contoh lagi. Misalkan kita ingin mengatakan saya melihat, ya. Saya melihat berarti apa? Saya melihat berarti nadhara, nadhara, nadhuru, nadhurat, nadhurata, nadhurna, nadhurta, nadhurtuma, nadhurtum, nadhurti, nadhurtuma, nadhurtunna, nadhurtu, nadhurna, ya. Berarti saya melihat nadhurtu. Misalkan yang dilihat adalah misalkan di depan kita banyak para insinyur, ya. Para insinyur. Insinyur bahasa Arab adalah muhandis, muhandisun, ya. Muhandisun. Nah, karena jamak, ya, jamak, maka jamaknya adalah muhandisuna, ya. Tapi berhubung insinyur pada kalimat saya telah melihat para insinyur merupakan maf'ul bih dan maf'ul bih wajib nasab, maka yang tepat adalah muhandisina, ya. Maka kita katakan nazartu al-muhandisina. Saya telah melihat para insinyur, ya. Nazartu al-muhandisina. Ya. Misalkan yang kita lihat adalah para insinyur tapi yang wanita. Jadi kalau tadi muhandisina merupakan insinyur laki-laki, kalau insinyur wanita berarti jamak muannats salim muhandisatun, ya. Nah, ketika muhandisatun menjadi maf'ul bih, maka yang tepat adalah nazartu al-muhandisati ya, jangan terkecoh. Nazartu al-muhandisati, bukan nazartu al-muhandisata ya. Saya telah melihat para insinyur wanita. Ya. Jadi ane tegaskan sekali lagi, jamak mudzakkar salim ketika menjadi maf'ul bih ia dalam bentuk ina. Adapun jamak mu'annats salim ketika menjadi maf'ul bih dia dalam harokat kasroh ya, dengan harokat kasroh bukan fathah. Misalkan kita ambil satu contoh lagi yang baik fa'il dan maf'ulnya sama-sama jamak. Misalkan kaum muslimin memuliakan kaum muslimin yang lain. Memuliakan bahasa Arabnya adalah akroma ya. Akroma yukrimu ikroman, mukrimun mukramun akrim la tukrim. Akroma al-muslimuna al-muslimina ya. Kaum muslimin memuliakan, berarti kan akroma al-muslimuna karena ia menjadi fa'il. Kemudian siapa yang dimuliakan oleh kaum muslimin? Misalkan muslimin yang lain, maka kita katakan akroma al-muslimuna al-muslimina. Ya. Al-muslimuna kenapa bentuk al-muslimuna karena ia menjadi fa'il. Al-muslimina dibaca ina karena ia menjadi maf'ul bih. Ini contoh untuk yang mudzakkar. Contoh untuk muannatsnya misalkan kaum muslimah memuliakan kaum muslimah yang lain, ya. Maka berdasarkan rumus manis sama jenis, fi'ilnya bukan lagi akroma tapi akromat ya. Akroma akroma akroma akromat. Akromat al-muslimatu al-muslimati. Kita perhatikan al-muslimatu fa'il dan jamak muannats salim. Ketika ia menjadi fa'il kan harus rafa dan tanda jamak muannats salim tanda rafanya adalah dengan harokat dhamma. Namun ketika ia menjadi maf'ul bih tanda nasabnya adalah kasrah bukan fathah. Akramat al-muslimatu al-muslimati ya. Seperti itu. Tapi mana rasa cukup untuk contoh-contoh jumlah fi'liyah fi'il mutadi yang maf'ul bihnya jamak salim bi jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.